pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Minggu 3 Juli 2016 dibacakan oleh saya, Ahyar. Presiden Jokowi dijadwalkan rayakan Idul Fitri di Padang. Anggota DPR RI prihatin dengan penyebaran vaksin palsu. Warga daerah yang datang ke Jakarta meningkat tiap tahun. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Senin besok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Padang, Presiden akan menghabiskan malam terakhir bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Kompas.com melansir. Kepala Bagian Protokoler Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Kuswandi Kutar, mengatakan setelah tiba di Padang, Presiden dijadwalkan melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Padang, setelah istirahat dan berbuka di Hotel Inna Muara. Menurutnya, agenda Presiden akan dilanjutkan keesokan harinya, Selasa, yaitu membagikan sembako bagi masyarakat kurang mampu di Pantai Muaro Lasak, Padang, sekitar pukul 9 WIB. Kemudian pada malam terakhir Ramadan, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan untuk menghadiri kegiatan takbiran di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sementara pada saat Lebaran, Presiden direncanakan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Sumatera Barat, dilanjutkan sarapan pagi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Siangnya, Presiden akan terbang ke Solo. Sederalun anggota Komisi 9 DPR RI membidangi kesehatan dari fraksi Partai Gerindra, Robert Rowe mengaku prihatin dengan penyebaran vaksin palsu yang masif di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini. Antaranews.com melansir. Robert berharap Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM dan Polri dalam mengusut jalur distribusi vaksin palsu dari hulu hingga ke hilir. Apalagi hingga kini Satgas Penanganan Vaksin Palsu sudah terbentuk, sehingga peredaran vaksin palsu bisa dengan mudah dihentikan. Selain itu, Roberts juga meminta kepada Satgas Penanganan Vaksin Palsu untuk bekerja secara profesional dalam menjerat dan menghukum pelaku, baik itu pembuat ataupun distributor. Robert juga menyesali kinerja BPOM dalam hal pengawasan produk kesehatan yang tidak bekerja dengan baik. Sebab sudah 13 tahun dari sejak 2003 lalu peredaran vaksin palsu telah tersebar di masyarakat. Meski efek samping dari vaksin palsu tersebut belum diketahui, akan tetapi hal tersebut sangat membahayakan bagi dunia kesehatan di Indonesia. Sederalun urbanisasi atau masyarakat yang berpindah dari daerah ke kota meningkat tiap tahunnya di Jakarta. Tercatat pada 2013 penduduk DKI berkisar 9,9 juta jiwa, namun saat ini berkisar 10,1 juta jiwa. Tribunnews.com melansir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengatakan dalam 3 tahun terakhir pendatang baru ke Jakarta selalu mengalami kenaikan. Pertambahan pendatang baru tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 70 ribu orang. Sedangkan tahun 2014 jumlah pendatang baru mencapai 60 ribu orang. Jumlah tersebut merupakan pendatang baru yang datang pasca lebaran. Bila ditambah pendatang baru yang datang di luar pasca lebaran, maka jumlah pendatang baru bisa mencapai 100 ribu orang setiap tahunnya. Jarod berharap tahun ini jumlah pendatang baru tidak mengalami kenaikan, bahkan diharapkan menurun. Pendataan pendatang baru sangat membutuhkan peranan RT dan RW untuk memonitor arus urbanisasi. Karena itu, keberadaan RT dan RW sangat penting dalam suatu wilayah, terutama di apartemen dan rusunawa. Syedaralun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Ani Yudhoyono melepas keberangkatan 5.242 peserta mudik gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di parkiran Timur Senayan, Jakarta pada Minggu pagi. Kompas.com melansir. Ribuan peserta mudik gratis Partai Demokrat diberangkatkan dengan 100 armada bus menuju berbagai kota seperti Pacitan, Solo, Surabaya, Wonogiri, Yogyakarta, Semarang, Tegal, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Cirebon. SBY sebelum melepas para pemudik berharap Allah memberikan keselamatan, kemudahan, dan kelancaran kepada para pemudik sehingga bisa sampai di kampung halaman dan bisa bertemu dengan sanak keluarga dalam suasana sukacita. Sebelum melepas keberangkatan peserta mudik, SBY dan Ani Yudhoyono menyempatkan masuk ke salah satu bus tujuan Pacitan untuk mengecek kesiapan bus dan menyapa para pemudik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, penyerangan dan penyanderaan yang menewaskan 20 orang warga sipil oleh sekelompok pria bersenjata terjadi di sebuah kafe di Dhaka, Bangladesh. Indonesia pun mengecam aksi tersebut. Detiknews.com melansir. Dilaporkan otoritas militer Bangladesh, keseluruhan 20 sandera yang tewas adalah warga asing. Korban jiwa kebanyakan berasal dari Italia dan Jepang. Pada kesempatan ini, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan solidaritas terhadap Bangladesh dalam memerangi terorisme. Indonesia juga menekankan kembali perlunya peningkatan kerjasama internasional untuk memerangi terorisme yang merupakan ancaman nyata terhadap dunia. Atas penyerangan di kafe mewah Holy Artisan di distrik Dhaka, Gulsan, pada Jumat lalu, kelompok radikal ISIS telah mengklaim bertanggung jawab. Kafe ini populer di kalangan ekspatriat. Kedutaan Besar RI di Dhaka memberikan laporan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari aksi keji tersebut. Saat ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedubes di Dhaka masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat. Syedaralun, pemimpin baru Taliban Haibatullah Akhundzadeh menggunakan panggung publik pertamanya untuk mendesak Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan. Tribunews.com melansir. Pimpinan baru Taliban itu mengatakan pasukan asing harus mengakhiri pendudukan atas Afghanistan sebagai langkah awal menuju penyelesaian dan damai. Akhundzadeh menambahkan pesan yang ditujukan pada Amerika dan sekutunya bahwa umat Muslim Afghanistan tidak gentar menghadapi kekuatan senjata dan tipu daya Amerika Serikat. Akhundzadeh dinamai pemimpin Taliban menggantikan pendahulunya Mullah Akhtar Muhammad Mansur yang dibunuh pada Mei lalu oleh drone Amerika Serikat di Pakistan. Akhundzadeh mengatakan ia telah menginstruksikan pejuang Taliban tidak membahayakan umat Muslim atau fasilitas umum termasuk rumah sakit, sekolah, jembatan, dan tempat berkumpul publik. Pesan ini disampaikan dua hari setelah ledakan bom Taliban menewaskan setidaknya 32 polisi Afghanistan di pinggiran ibu kota Kabul. Sebanyak 78 orang lainnya luka-luka dalam serangan bom kembar tersebut. Syedaralun, Jerman akan kehilangan dua sosok pemain kunci pada laga semifinal Euro 2016 melawan pemenang antara Prancis dan juga Islandia pada 8 Juli mendatang. Kedua pemain yang dipastikan absen adalah Mats Hummels dan juga Samir Khedira. Antaranews.com melansir. Bek kokoh Jerman Mats Hummels dipastikan absen pada semifinal karena akumulasi kartu kuning. Sementara gelandang tengah Sami Khedira cedera saat menghadapi Italia. Khedira pun ditarik dari lapangan saat laga baru berjalan 15 menit sehingga juga dipastikan absen pada laga semifinal. Pelatih Jerman, Joachim Löw, mengatakan striker Mario Gomez juga mengalami cedera otot, namun ia yakin cedera itu akan sembuh lebih cepat dan Gomez dapat dimainkan pada laga semifinal Euro 2016. Sementara itu, Bastian Schweinsteiger yang kerap duduk di bangku cadangan masih diperlukan untuk menempati posisi yang ditinggalkan Sami Khedira. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 3 Juli 2016.